Partai Ikhwan Muslimin di Yaman, kalau tadi ditanya disebutkan kan ya, mereka mengatakan nanti kalau yang berkuasa anu mafsadahnya besar. Partai Ikhwan Muslimin di Yaman menyatakan, "Lau kana lana minal amri syai'un la bada'na bikum ayyuhas salafiyun qabla syu'iyyah." Kalau seandainya kami memiliki kekuasaan di negeri ini, sungguh kami akan binasakan kalian wahai salafiyin ahli sunnah sebelum kaum komunis. Tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin di Yaman, Partai Al-Islah. Kalau di sini Islah itu, kalau Hizbul Mu'tamar AMNO lah di sini. Ya. Kalau di Hizbul Islah di Indonesia PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Kalau di Malaysia enggak tahu apa. PAS. Sama. Seperti itu. Nah, ya. Mereka akan menjadi penghalang sunnah. Kalau orang-orang umum hanya menyatakan Wahabi, kalau mereka akan bergerak nanti.